Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini masih kita dipertemukan di tempat ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salah satu amalan yang mulia, yaitu at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih kita membahas seputar kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, kitab Taisir Alam yang mensyarah dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan masih kita membahas hadis yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan matan hadis yang kedua. Kita ulangi sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menyebutkan jumlah hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah selama hidup beliau itu sekitar 5000 hadis. Sekitar 5000 hadis. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallah salata ahadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, apabila dia tidak suci, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ini disebutkan di sini gharibul hadis, beberapa ya lafaz hadis yang asing. La yaqbalallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, bi sighati an-nafi, lafaz hadis ini dengan sighah, dengan bentuk nafi, dengan bentuk na'am, peniadaan. Wa huwa ablagu minan nahi, kata Asy'ari di sini. Sighah nafi itu bentuk peniadaan, itu lebih tinggi maknanya, lebih dalam sifatnya dibandingkan dengan larangan. Kenapa? Li'annahu yatadammanu an-nahya wa ziyadata nafi haqiqati syai'. Dikarenakan dalam kata nafi itu terkandung nahi itu sendiri dan tambahan meniadakan sesuatu, meniadakan hakikat sesuatu. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, antara nafi dan nahi, kalau mau diterjemahkan, nafi itu artinya peniadaan, artinya tidak. Kalau nahi artinya larangan, jangan. Nah, kata nafi, ya bentuk nafi itu lebih kuat maknanya, lebih dalam maknanya, lebih tinggi maknanya dibandingkan nahi, dibandingkan larangan. Dikarenakan pada kata nafi itu terkandung nahi. Ya, jadi di dalam nafi itu ada dua makna. Nafi itu sendiri, larangan itu sendiri, peniadaan itu sendiri, kemudian nahi. Oleh sebab itu dia lebih tinggi maknanya dibandingkan dengan larangan. Kemudian kata yang asing yang berikutnya, ahdath. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas. Ai hasala minhu al hadas, apabila terdapat padanya hadas. Wa huwal khariju min ahadis sabilain. Yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Au ghairuhu min nawakidil wudu, atau selain dari itu dari pembatal-pembatal wudu. Di sini disebutkan oleh syarih definisi daripada al-hadas. Al-hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sebagian para ulama memberikan definisi lain, pengertian yang lain. Yang dimaksud dengan hadas adalah sifat maknawi, dia tidak kelihatan. Sifat maknawi yang melarang, yang menghalangi seseorang untuk melakukan sebagian ibadah seperti sholat. Sifat maknawi. Jadi hadas itu tidak kelihatan. Maka dari sinilah sebagian para ulama memberikan perbedaan antara hadas dan najis. Di antara perbedaan hadas dan najis yang pertama adalah kalau hadas sifatnya maknawi, tidak kelihatan. Jadi ketika seorang itu batal wudhunya, itu kita tidak bisa melihatnya. Nah, tidak ada yang bisa melihat seorang itu apakah dia dalam keadaan suci, apakah dalam keadaan tidak suci. Ya, apakah dia dalam keadaan junub, apakah dalam keadaan tidak junub, apakah dalam keadaan berwudu atau tidak. Ini sifatnya maknawi. Jadi hadas itu tidak kelihatan. Berbeda dengan najis. Kalau najis kelihatan. Dan banyak contoh-contoh najis. Ya. Banyak contoh-contoh najis. Ada yang disepakati oleh para ulama tentang hukum najisnya. Ada pula yang khilaf di kalangan para ulama tentang najisnya. Di antara yang disepakati oleh para ulama tentang najisnya adalah kotoran manusia. Ya, kotoran manusia. Itu najis dan kelihatan ya bentuknya, bentuk kotoran manusia. Nah, berbeda dengan hadas, kalau hadas tidak kelihatan. Ini perbedaannya yang pertama. Perbedaan antara hadas dan najis. Kalau hadas tidak kelihatan, kalau najis kelihatan. Perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, cara mengangkatnya. Kalau cara mengangkat hadas itu tidak terkait dengan tempat yang menyebabkan hadas. Itu tidak berkaitan dengan tempat yang menyebabkan hadas. Contoh misalnya seorang buang angin. Ketika dia ingin mengangkat hadas, maka dia tidak membasuh bagian duburnya. Ya, enggak ada orang yang namanya mengangkat hadas kecil seperti misalnya buang angin, dia membersihkan duburnya dulu, itu tidak ada. Ya, dia langsung mengambil wudu. Jadi tidak terkait dengan tempat keluarnya hadas. Ini perbedaan yang kedua. Berbeda dengan najis. Kalau cara mengangkat hadas, mengangkat najis harus sesuai dengan tempatnya di mana najis itu berada. Contoh misalnya najis berada di karpet masjid misalnya. Maka najis itu harus dihilangkan di karpet masjid. Atau di tubuh kita. Atau di baju kita. Ini perbedaan yang kedua. Jadi cara mengangkat hadas dan najis itu berbeda. Kalau mengangkat hadas itu tidak terkait dengan tempat yang menyebabkan seorang berhadas. Itu berbeda. Kalau mengangkat najis harus sesuai dengan tempatnya, di mana letak najis itu berada. Ini perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kemudian perbedaan yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau mengangkat hadas itu harus dengan niat. Tidak sah mengangkat hadas tanpa niat. Contoh misalnya kita ingin mengangkat hadas kecil karena kita buang angin atau buang air kecil atau buang air besar. Tak kala kita ingin mengangkat hadas kecil ini, ya kita harus niat. Ya berwudu harus niat. Begitu juga tak kala mengangkat hadas besar, kita dari junub misalnya atau mimpi basah atau yang semisal, maka tak kala kita ingin mengangkat hadas besar ini harus dengan niat. Tidak sah mengangkat hadas baik kecil maupun besar tanpa niat. Tanpa niat. Berbeda dengan seorang menghilangkan najis, tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat. Kalau hilang selesai. Kalau hilang selesai. Contoh misalnya di jubah seorang ada najis. Ya, ada kencing bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda hukumnya. Tapi dengan syarat sama-sama belum memakan makanan apapun. Atau kata para ulama atau sebagian para ulama menyebutkan mayoritas makanannya adalah ASI. Ya. Mayoritas makanan bayi itu ASI. Karena ada sebagian bayi kalau sakit tetap minum obat dia. Ya. Bayi umur mungkin berapa bulan qadarullah sakit, ya. Harus dikasih obat misalnya Sanmol. Nah, apa hukum naam kencingnya? Dijawab oleh para ulama, hukum bayi laki-laki, hukum bayi ya yang belum memakan makanan apapun, atau sebagian para ulama menyebutkan mayoritas makanannya adalah ASI, kalau bayi laki-laki itu najisnya ringan. Sebagian para ulama menyebutkan ya najisnya ringan, ya, maka cukup naam diperciki air, ya. Apabila bayi laki-laki misalnya kencing di baju kita, itu cukup diperciki air, maka sudah suci, ya, sudah bersih baju kita. Berbeda dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, ya, kencingnya itu seperti air kencing, air seni orang dewasa, maka tidak cukup. Tak kala kita mau membersihkan najisnya, tidak cukup diperciki, harus dicuci, harus dibersihkan. Kita kembali ke pembahasan tadi. Di antara perbedaan hadas dan najis, kalau mengangkat hadas dengan niat, kalau najis tidak perlu. Contoh misalnya ada bayi perempuan misalnya, ya, itu kencing di jubah kita. Kita punya anak perempuan misalnya, kencing di jubah kita, otomatis jubah kita terkena najis. Kemudian misalnya kita keluar rumah dalam keadaan memakai jubah yang bernajis, qadarullah di tengah jalan hujan deras sehingga membasahi jubah kita, maka secara otomatis jubah kita itu sudah suci, ya, karena sudah diguyur air. Tidak perlu kita niat mengangkat najis tadi, ya, karena sudah otomatis, karena jubah kita sudah basah. Atau mungkin kita masuk ke kolam misalnya dalam keadaan membawa jubah yang najis. Nah, kemudian secara otomatis najis itu hilang. Jadi ini perbedaan berikutnya. Ya. Perbedaan berikutnya dari hadas dan najis. Kalau mengangkat hadas harus dengan niat. Kalau mengangkat najis tidak perlu. Kalau hilang selesai. Sudah. Ya. Dan najis itu bisa dilihat. Bisa dirasa. Nah, ada najis yang itu disebutkan oleh para ulama, sifat najis itu bisa dilihat, ya, bisa dirasa, bisa dicium, ya, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dicium. Ini sifat najis. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari perbedaan antara hadas dan najis terkait dengan seorang mengerjakan ibadah. Terkait dengan seorang yang mengerjakan ibadah. Hukum ibadahnya berbeda. Seorang yang sholat. Naam. Dan dia telah mengerjakan sholat. dalam keadaan dia berhadas, ya, dalam keadaan dia berhadas, walaupun dia lupa, maka sholatnya tidak sah. Contoh misalnya ada seorang mengerjakan sholat asar, kemudian setelah mengerjakan sholat asar dia baru ingat kalau dia belum berwudu, masih berhadas kecil, atau dia baru ingat kalau ternyata dia belum mandi junub, ya, dia tidak ingat, ya lupa, kemudian langsung sholat saja. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Maka kata para ulama, sholatnya tidak sah walaupun dia lupa, ya. Karena disebutkan dalam hadis ini diantaranya dalil yang disebutkan oleh para ulama, la yakbalallah sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Jadi selama dia berhadas, walaupun dia lupa mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, itu tidak ada udzur. Tidak ada udzur keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap tidak diterima sholatnya. Berbeda seorang yang mengerjakan sholat, naam, atau selesai mengerjakan sholat dalam keadaan ada najis di tubuhnya, atau di pakaiannya, atau di tempat sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Ini perbedaan berikutnya. Ya, contoh misalnya, seperti sholat yang telah kita sebutkan, ada seorang sholat asar. Selesai sholat asar, dia baru tahu, kalau di tempat sujudnya itu ada kotoran manusia, atau di jubahnya itu ada najis. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Maka kata para ulama, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ini perbedaan berikutnya. Dari perbedaan naam antara hadas dan najis. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Wa fil asli al-hadathu al-idha'u. Dan secara asal, ya, hadas itu adalah sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang menghalangi seorang untuk melakukan sebagian ibadah. Kemudian kata syarih di sini, al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Asy-syari'ul hakim arsyada man arada sholata alla yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Syariat yang maha bijaksana ini memberikan bimbingan kepada kita, barang siapa yang ingin mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tidak memasukinya, tidak mengerjakannya kecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan baik dan bentuk yang baik. Li'annaha asillatu alwasiqatu baina rabbi wa baina abdihi. Dikarenakan itu adalah wasilah, ya, hubungan antara Rob kepada hambanya. Ini diantara adab dari adab beribadah. Disebut oleh sebagian para ulama, diantara adab yang baik, adab yang bagus, takala kita ingin bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita dalam keadaan yang sangat baik. Dalam keadaan suci. Berpakaian dengan pakaian yang baik. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Kalau misalnya mulut kita sudah berubah baunya, hendaklah kita bersiwak. Ya, kalau kita mungkin belum mandi, hendaklah mandi. Ini hukum asal. Ya, hukum asal, tak kala seorang itu ingin menghadap Rabb-nya, maka di antara adab yang disunnahkan, dia harus dalam keadaan sebaik mungkin. Karena yang mau dihadapinya ini adalah naam penciptanya, yang memberikan rezeki selama ini kepadanya, yang memberikan sekian banyak kenikmatan kepada dirinya. Karena jangan sampai ini keadaan mayoritas kita, ya, ini keadaan mayoritas kita. Nah, kadang adabnya terbalik. Tak kala kita mau menghadapi atasan kita, atau mungkin ya, orang yang lebih tua dari kita, ya, lebih naam kedudukannya dari kita. Terkadang mayoritas kita, mayoritas manusia itu berpenampilan baik. Ya, kalau bisa naam dengan pakaian-pakaian yang baik, ya, digosok. Naam, rambut disisir, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang paling bagus. Karena yang mau dihadapinya adalah manusia. Atau seperti kondangan misalnya, yang paling umum. Ketika kita ke kondangan, biasanya mayoritas manusia itu, ya, jarang yang ada, jarang manusia datang kondangan dalam keadaan compang-camping itu jarang. Atau pakai sarung saja itu jarang ada. Ya, pakai sarung, tidak pakai baju, itu enggak ada. Hampir enggak ada. Mungkin kalau datang kondangan digila, dikira orang gila yang datang. Ya. Tapi kalau sholat, ya, sholat pakai sarung aja itu banyak. Banyak kita temui. Ya. Bahkan ada di antara keluarga kita sendiri. Nah, sholat yang ngambil wudu pakai sarung, cukup pakai sarung. Padahal yang mau dihadapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari manusia. Inilah keadaan mayoritas manusia. Ya. Tak kala menghadap Allah biasa-biasa saja, ya, terkesan biasa seadanya. Tapi kalau ingin menghadapi manusia, dijadikan luar biasa. Yang tidak ada diadakan. Sampai sebagian manusia itu, ya, datang ke kondangan sampai minjam baju. Minjam baju yang bagus, minjam sepatu yang bagus, ya, karena enggak ada, tahan minjam. Ya, tahan minjam. Tapi ketika menghadap kepada Allah, enggak mau deh. Ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi hukum asal, tatkala kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita utamakan dibandingkan dengan makhluk. Ya. Kalau kita mau sholat, naam, hendaklah kita berpakaian dengan pakaian yang bagus. Kalau bila perlu, pakaian kita gosok dulu. Ya, pakai minyak wangi. Ya, pakai pakaian yang bersih. Naam. Ya, kalau belum mandi, mandi dulu. Ya. Kalau belum sikat gigi dulu. Naam. Jadi kita menghadap kepada Allah dengan keadaan yang sangat baik. Ya. Dengan keadaan yang sangat baik. Kemudian kata Asy'ari di sini, wahiya at-tariqu ila munajatihi, dan itu adalah jalan bagi seorang untuk bermunajat, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza amara bil wudu wa tahara fiha. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang untuk berwudu dan bersuci ketika untuk melakukan salat. Karena telah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, toharah, naam, itu diantara syartun min syurutis sholat. Diantara syarat dari syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seorang, naam, apabila dia dalam keadaan berhadas. Apakah memiliki hadas kecil atau hadas besar. Dan toharah ini adalah bukan syarat semua ibadah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Bersuci itu bukan syarat, ya, seluruh ibadah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ya, sifatnya wajib toharoh seperti sholat. Ya, sholat toharoh itu wajib hukumnya. Ya, ada di sana toharoh tidak diwajibkan, hanya sekedar disarankan. Tidak bersuci juga ibadahnya tetap sah. Seperti seorang muazzin yang melantunkan azan, ya. Tidak ada syarat yang disebutkan oleh para ulama seorang muazin itu harus suci dari hadas besar dan kecil. Itu tidak ada, ya, tidak ada. Yang ada dia seorang muslim, kemudian yang melafadzkan azan adalah seorang laki-laki, ya, tidak sah azan dilafadzkan oleh seorang perempuan, ya, karena tidak pernah di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, begitu juga di zaman para ulama setelahnya, ada muadzin dari perempuan. Kalau ada muadzin yang mengumandangkannya adalah perempuan, maka azannya tidak sah. Ya, azannya tidak sah. Kemudian pula, kalau seorang muadzin itu perempuan, maka akan memberikan dampak yang tidak baik. Yang memberikan fitnah. Ya, suara perempuan itu, layunan, antunan, lantunan suara perempuan itu mengandung fitnah. ya, mengandung fitnah. Bukannya nanti orang sholat, malah nanti yang lain nanti khawatirnya. Ya, ini diantara dampak kenapa azan itu harus dikumandangkan oleh seorang laki-laki, tidak boleh perempuan. Kalau perempuan itu akan menimbulkan ya mudarat, menimbulkan fitnah. Kemudian juga lafaz azan harus berbahasa Arab. Begitu pula lafaz azan harus dikumandangkan dengan tertib, ya mutawalian, sambung menyambung, ya berhenti sejenak. Naam, jadi tidak ada syarat azan itu naam seorang yang memandangkannya harus suci. Jadi kalau misalnya dia batal di tengah-tengah azan, ya, lalu bagaimana? Naam hukumnya atau apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah azan, ya? Qadarullah dia kentut misalnya, buang angin. Apakah dia harus ngambil wuduk dulu memutus azannya? Tidak sama sekali. Ya, dia lanjutkan. Karena azan itu ya tidak diwajibkan seorang suci. Dia dalam keadaan tidak suci, ya tetap sah azannya. Hanya saja mustahab hukumnya, sunnah hukumnya, kalau dia melantunkan azan itu dalam keadaan suci. Ya. Kalau dia melantunkan azan dalam keadaan suci, karena dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara adab zikir, tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam keadaan suci. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali thaharah itu bukan syarat ibadah. Ya, bukan diwajibkan. Seperti sebagaimana kita sebutkan tatkala kita berpuasa. Berpuasa tidak ada syaratnya seorang harus suci dari hadas kecil dan besar. Ya, suci dari hadas kecil dan besar. Atau seorang ingin membayar zakat juga tidak disyaratkan thaharah. Ya, dia dalam keadaan berhadas kecil atau besar datang ke masjid, ya, bawa beras, ya, kalau itu zakat fitrah dia bayarkan tetap sah. Atau berkurban juga sama, berkurban adalah ibadah, tidak diwajibkan dia berwudu terlebih dahulu atau dia harus mandi terlebih dahulu, ya, berinfak, bersedekah. Jadi yang dimaksudkan di sini oleh mu'alif di sini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ibadah naam yang itu diwajibkan thaharah seperti sholat. Kemudian wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahwasannya tidak sah sholat itu, tertolak sholat itu naam apabila tanpa wudu, apabila tanpa thaharah. Ini disebutkan oleh syarih di sini, ma yu'khadhu minal hadith. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dan faedah-faedah yang lainnya telah kita sebutkan. Anna salatal muhdith la tuqbal. Bahwasannya salatnya seorang yang berhadas itu tidak diterima. Inilah salah satu di antara perbedaan hadas dan najis yang sebagaimana kita sebutkan. Seorang yang sholat dalam keadaan berhadas walaupun dia lupa, ya selesai sholatnya, maka tidak ada uzur. Ya, dia harus mengulangi sholatnya, ya, dengan mengangkat hadasnya terlebih dahulu. Kalau hadas kecil harus berwudu terlebih dahulu. Kalau ternyata dia berhadas besar harus mandi terlebih dahulu, kemudian dia mengulangi sholatnya, ya, barulah sah sholatnya. Dan ini berbeda dengan seorang yang mengerjakan ibadah dalam keadaan bernajis dan dia tidak sengaja. Syaratnya tidak sengaja. Kalau dia sengaja juga tidak sah. Ya, dia tidak sengaja selesai sholat dia baru ingat. Kalau di tubuhnya atau di jubahnya atau di tempat sholatnya itu ada najis, dia tidak tahu sebelumnya. Ya, dia tidak tahu sebelumnya. Maka sholatnya tetap sah. Kemudian kata Asy'ari di sini, li'anna taharata ahadu syurutis sholat. Dikarenakan thaharah itu adalah salah satu syarat sah sholat. Ya. Dan syarat-syarat sah sholat itu banyak. Kalau tidak salah disebutkan oleh sebagian para ulama ada 9 ya, syarat sah sholat. Kemudian yang kedua, annal hadatsa nakidun lil wudu. Bahwasanya hadas termasuk pembatal wudu. Dan pembatal-pembatal wudu itu banyak. ya, pembatal-pembatal wudu itu banyak sekali. Ada sifatnya membatalkan, ada juga yang sifatnya makruh. Ya, ada pembatal-pembatal wudu, ada makruhatus shalah. Ya, hal-hal yang dimakruhkan salat. Di antara pembatal wudu adalah seorang yang berhadas. Ya, seorang yang berhadas ini termasuk pembatal dari pembatal wudu. Wa mubtilun lis-shalah. Dan membatalkan salat itu sendiri. Ya, kalau dia pembatal wudu, maka otomatis kalau wudunya batal, salatnya batal. Itu kaidahnya. Kalau ada ibadah yang mewajibkan wudu, kalau wudunya hilang, maka hilang pula ibadah itu. Itu kaidah yang disebut oleh sebagian para ulama. Ya, jadi kalau ada ibadah yang mewajibkan wudu, mewajibkan suci, kalau kesuciannya hilang, maka otomatis ibadah itu batal. Seperti sholat. Ya, sholat itu diantara syaratnya adalah wudu. Ya, toharo. Kalau toharonya hilang, otomatis. Otomatis sholatnya tidak sah. Ya, otomatis sholatnya batal. Li'anna toharata atau inkana fiha, apabila hadas itu ada padanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.